Tadkiratu Sami' wal Mutakallim karya Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i. Berkata rahimahullah, An-Na'ul Khamis, An-Na'ul Khamis, jenis atau adab yang kelima bagi para penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu ayyaqasima awqata laylihi wa naharihi. Dia bagi waktu-waktu malam dan siangnya. Dia membagi waktu-waktu malam dan siangnya, menjadwal pelajaran-pelajaran atau amalan-amalan di siang hari maupun di siang harinya. Semua terjadwal. Oh, jam ini untuk belajar ini, jam ini untuk ibadah ini. Ya, kalau orang yang bekerja demikian pula. Waktunya belajar, oh ini jam ini. Waktunya bekerja, oh jam ini. Waktunya sholat, beramal, ini. Jadi membagi waktu, mengatur waktu, menjadwal kegiatan setiap harinya, di siang dan malam hari. Ya, memang para salaf di malam hari mereka membagi waktu mereka, ini sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk murojaah pelajaran, sepertiga dari waktunya untuk sholat. Ya, kalau di siang hari nanti pagi hari untuk zikir, sholat berzikir. Setelah itu apa? Bekerja. Kemudian sholat duha, kemudian mengerjakan sholat duhur dan seterusnya. Ya, dilakukan kegiatan-kegiatan yang ada itu secara teratur, terjadwal. Wa yaqtanima ma baqiya min umurihi, dan dia menjaga menggunakan ma baqiya, apa yang tersisa, min umurihi, dari umurnya, dari usianya, dari hidupnya. Fa inna baqiyatal umuri la qimata lahu, maka sesungguhnya sisa-sisa umur, sisa-sisa kehidupan, la qimata lahu, tidak ada nilai, tidak ada harga baginya. Sisa dari suatu itu pada umumnya apa? Tidak berharga. Menurut kebanyakan manusia, padahal sisa-sisa waktu kehidupan itu adalah suatu yang berharga. Ya. Suatu yang berharga. Sisa kehidupan masih ada digunakan, bisa digunakan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, memperbaiki amalan, menambah ilmu. Jangan disia-siakan sisa waktu kehidupan yang ada. Jangan disia-siakan. Ya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Hakim yang pernah kita baca, disesuaikan oleh Syalbani, Nabi mengingatkan tentang lima perkara. Nabi memerintahkan untuk menjaga lima perkara. Di antaranya apa? Gunakan atau jaga masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya. Jadi sisa-sisa kehidupan yang ada ini hendaknya digunakan dengan baik, jangan disia-siakan. Apalagi kalau usia kita sudah semakin tua, berarti semakin dekat pula dengan ajal, semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan kematian. Bertambah umur, berkurang masa kehidupan, semakin dekat dengan masa kematian. Dan salafus soleh kalau sudah berusia, mereka usianya sudah 40 tahun ke atas, mereka sudah mulai fokus, memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah usia 40 tahun ke atas, itu menandakan akan semakin dekatnya masa kematian, waktu kematian. Dan keumuman umat Nabi Muhammad SAW, keumuman mereka, usia mereka itu sekitar 60-an tahun. Rata-rata pada usia 60-an tahun. Iya, walaupun ada yang kurang dari itu, walaupun ada yang lebih dari itu, tapi yang lebih dari 60 tahun itu sangat sedikit. Kalau sudah usia 40 tahun, berarti kalau memang kita ditakdirkan usia kita 60 tahun, hidup kita selama 60 tahun tinggal 20 tahun. Iya. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wajibul awqati ilhifdi al asharu. Dan sebaik-baik waktu, waktu yang terbaik, yang paling bagus lilhifdi untuk menghafal adalah al ashar, waktu-waktu sahur di akhir malam menjelang subuh, itu waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran atau menghafal matan-matan, menghafal hadis, menghafalkan ilmu. Iya. Dan demikian apa? Jangan terlambat bangunnya. Jangan apa? Adzan subuh baru bangun. Iya. Supaya bisa bangun malam dan mudah untuk bangun malam, ya segera tidur. Segera tidur di awal malam. Jangan terlalu capek. Ya. Jangan terlalu capek. Itu pun bisa memudahkan seorang untuk segera bangun tidur. Walil bahthi al-abkar. Dan yang paling bagus, waktu yang paling bagus, yang paling baik untuk membahas ilmu adalah al-abkar, di awal pagi, semenjak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, al-abkar. Walil kitabati wastun nahar. Waktu yang terbaik untuk mencatat, menulis, menyalin faedah-faedah ilmu adalah di siang hari atau di tengah hari. Wastun nahar, di tengah hari. Walil mutala'ati wal mudzakarati bil lail. Ada waktu terbaik untuk mutalaah, untuk membaca kembali pelajaran, mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran bersama, mengulang ilmu, mengulang pelajaran, itu yang paling bagus adalah bilail di malam hari. Waqala al-khatib, berkata al-khatib al-Baghdadi rahimahullah, ajwadu awqatil hifdi al-ashar, waktu-waktu yang terbaik, yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur, di akhir malam. Summa wastun nahar, kemudian di tengah hari. Summa al-ghudati, kemudian di waktu ghudah. Waktu ghudah adalah semenjak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, di waktu subuh. Di waktu yang bagus untuk menghafal. Ya. Qala, kemudian beliau juga berkata, wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahar, wa waqtul ju'i anfa'u min waqtis syabi'i. Menghafal di malam hari itu lebih bermanfaat daripada menghafal di siang hari. Lebih tenang, lebih mudah, lebih bisa memahami isi yang dihafal dibanding di siang hari. Sebenarnya di siang hari banyak kesibukan, banyak hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Dan waktu lapar, waktu perut kosong, itu anfa'u, lebih manfaat, lebih bagus min waktu syabi'i atau sabi'i, daripada waktu kenyang, perut kenyang. Ya. Ya, karena kan waktu yang waktu seorang itu perutnya kosong atau lapar, tidak banyak makanan, itu adalah waktu yang manfaat, yang bagus. Maka apa? Ada sebagian salaf yang berkata, wa nasta'inu bi hifdzin hadis bi siyam atau bi shaum. Ya. Dan kami meminta tolong, minta bantuan dalam menghafal hadis dengan berpuasa. Dengan berpuasa dalam kondisi perut kosong, itu kondisi yang paling bagus, yang paling manfaat untuk menghafalkan ilmu. Adapun ketika kondisi seorang itu penuh, perutnya penuh dengan makanan, kekenyangan, maka itu kurang baik untuk menghafal. Ya, kenapa? Karena jika perut itu kenyang, banyak makan, maka akan mendorong untuk banyak minum. Jika banyak minum dan banyak makan, perutnya penuh dengan minuman dan makanan, maka seorang itu akan banyak tidur, mudah ngantuk. Ya, kalau mengantuk gimana? Ya tidak bisa belajar, tidak bisa menghafal. Ini itu dibiasakan berpuasa. Ya, dibiasakan berpuasa. Gimana kita dulu ketika mondok juga demikian. Sama Ustaz Abdul Salam dulu kadang puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak, kadang juga puasa Senin Kamis ketika masih di pondok bersama dahulu. Ya. Berikutnya, qala, beliau juga berkata, al-khatib Ibnu Baghdadi juga berkata, wajwadu amakinil hifdi al-ghurafu, tempat-tempat yang paling bagus, yang paling baik untuk menghafal adalah ghuraf, adalah kamar, menghafal di kamar, di ruangan, di kamar. Ya, kamar yang tenang. Kalau kamarnya ramai juga sulit untuk menghafal. Ya. Wa kullu mawdu'in ba'idin 'anil malhiyat. Dan juga di setiap tempat yang jauh dari hiburan-hiburan. Dari tempat-tempat hiburan. Ya. Qala, beliau berkata, walaysa bimahmudin al-hifdhu bihadratin nabati wal khudrati wal anhar wa qawari'it tariq wa dhajijil aswat. Dan tidak terpuji, tidak baik menghafal di hadapan, di dekat tumbuhan atau tanaman-tanaman, dekat pohon, menghadap ke pohon, atau khudrah, atau khudrah di dekat, di berhadapan dengan apa, sayuran-sayuran, wal anhar, atau menghadap sungai, waqari at-tariq, atau mungkin menghafal di jalan-jalan atau di tengah-tengah jalan. Demikian pula tidak terpuji, tidak baik menghafal di tengah kegaduhan, hiruk pikuk suara. Ini kenapa? Li'annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban. Karena hal-hal tersebut, menghafal sambil menghadap pohon, melihat pemandangan, atau mungkin di tengah jalan, di tengah hiruk pikuk manusia, suara yang gaduh, hal itu tamna, mencegah, menghalang-halangi dari ketenangan hati, dari bersendirinya hati, ghaliban, menurut keumuman, kebanyakannya. Jadi kebanyakan hal-hal tersebut itu bisa mengganggu dalam menghafal. Kan di apa, menghafal sambil melihat-lihat pemandangan, ya. Itu untuk supaya bagus dalam menghafal di tempat yang tenang, di tempat yang jauh dari hiburan-hiburan, dari pemandangan-pemandangan yang bisa menarik perhatian. Ini. Jadi demikian adab yang kelima, yaitu membagi waktu-waktu di siang dan malam, menjadwal waktu untuk belajar. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memudahkan kita dalam membagi waktu, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dari sisa-sisa kehidupan kita. Karena waktu yang tersisa itu adalah satu hal yang manfaat, yang saling manfaat, yang paling manfaat, sebab innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Sisa-sisa kehidupan apabila diisi dengan kebaikan untuk menambah ilmu, nambah keimanan, ketakwaan, banyak beramal soleh, banyak belajar, ini diharapkan itu termasuk pertanda baik bagi kita, menunjukkan kita akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Demikian, wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.